ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 50. Sudah mau? Ada yang mana sekarang? Qatta nasa'al ulama atau wa'idha urfa? Ah, dibaca matanya di sini. Ya, saya boleh. Kalau nanti kita rifah ada fakaulu ahaluom nazaran fikada lainnya. Fakaulu ulang. Kita rifah ada. Ahadihim mudafun ilaih. Coba dekatan, majuan dekatan. Ah, majuan semua. Ya, terus. Qaulal akhari. Maf'ul akhari fi kada idza kana al-lafzu yatanawal huma kama dzakarnahu fi tafsiri al-mithali idza dzakara ahaduhum laha sababan nazalat fi ajlihi wa dzakara al-akharu sababan faqad yumkinu silquhuma bi an takuna nazalat Akibat tilkal asbabi autakuna nazalat marrataini marratan bihadal sababi wa marratan bihadal sababi. Kita bahas dulu matanya. Wa idza urifa hadha, apabila hal ini telah diketahui, faqaulu ahadihim, maka ucapan salah seorang di antara mereka, di antara para ulama, yang mengatakan nazalat bihada, ayat ini turun terkait hal itu. Ini la yunafi qaulal akhari. Ini tidaklah menafikan pernyataan ulama yang lain yang menyatakan nazalat bihada. Ayat itu turun dengan demikian, yang berbeda dengan apa yang diucapkan oleh ulama yang tadi. Idza kana labdu yatanawaluhuma kama dzakarnahu bi tafsir bil misali. Apabila lafaz dari ulama tersebut redaksinya mencakup keduanya, apabila ayat tersebut redaksinya mencakup keduanya, kedua tafsir dari ulama tadi. Kama dzakarnahu, sebagaimana disebutkan di tafsir bil misal. Ya, yang kami sebutkan dalam tafsir dengan permisalan, wa idza dzakara ahaduhum laha sababan nazalat li ajlihi. Ya. Apabila salah seorang ulama menyebutkan sebab atau latar belakang turunnya ayat tersebut, wa dzakara al-akharu sababan, dan ulama yang lain menyebutkan sebab yang lain. Faqad yumkinu sidquhuma. Ya, maka ada kemungkinan kebenaran keduanya. Ulama yang kedua-duanya yang menafsirkan ini dan itu keduanya benar. Ya. Keduanya benar. Ya, bi antakuna nazalat akibatil kasbab wa antakuna nazalat marratain. Maratan lihada sabab, maratan lihada sabab. Itu dengan ada kemungkinan ayat itu turun, ya, dengan ada kebenaran keduanya, yaitu dengan ayat itu turun berdasarkan sebab itu, atau dia turun karena dua hal, dua sebab. Ya, satu kali turun ke ayat itu karena sebab yang ini, atau bisa jadi karena sebab yang lain. Nah, lanjut saya pol syarahnya, dibaca. إذا ذكر كل واحد idza dzukira. Idza dzukira kullu wahidin minhumma sababan li nuzulil ayati bi lafzin sharihin aw bi lafzin zahirin ala hasabi ma syarahnahu fa hal naqulu inna sababa muta'addidun wal musabbabun wal musabbabu wal musabbabu wahidin wahidun. Terus qulu inna sababa muta'addidun wal musabbabu muta'addidun wa anhal ayata sara li nuzulihi sababani sara li nuzuliha sara li nuzuliha sababani wal aqrab al awwal li anna takarrur tikrar li anna takarrur li anna iya li anna takarrur لِأَنَّ تَقَرَّرَ لِأَنَّ تَقَرَّرَ نُزُولُ الْآيَةِ خِلَافُ الْأَصْلِ فَالْأَصْلُ أَنَّ الْآيَةَ إِذَا نَزَلَتْ نَزَلَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَتَكُونُ الْأَسْبَابُ سَابِقَةً عَلَى نُزُولِ الْآيَةِ يَعْنِي مَعْنَاهُ وَجَدَ سَبَبًا وَسَبَبًا وَسَبَبًا مَا وَمَعْنَاهُ وُجِدَ سَبَبٌ وَسَبَبٌ وَسَبَبٌ نَائِبُ الْفَاعِلِ. Terus summa anzalallahu al-ayata mubayyinatan li hukmi hadhihi al-umuri ma annahu nadirun nadiru an tanzila ma annahu nadirun nadiru ana mudhaf ilaihan ma annahu nadiru an tanzila al-ayata marrataini wa hadha insha Allah. Tapi perhatikan, lakin al-awwal aqrab. Namun pengertian yang pertama lebih dekat, lebih benar, lebih tepat. Idza dzukira kullu wahidin minhuma sababan li nuzulil ayati bi lafdin sharihin aw bi lafdin dhahirin ala hasabi ma syara'ahu. Ya, yang pertama lebih tepat apabila ya, disebutkan masing-masing dari semua ya, semua redaksi tadi disebutkan semuanya sebab nuzul ayat, sebab turunnya ayat dengan lafaz yang sharih, yang jelas, yang tegas, atau dengan lafaz yang zahir ya, ala hasabi ma syarahnahu, sesuai dengan yang kita jelaskan. Fahal naqul, apakah kita dapat mengatakan inna musabbaba mutahaddidun wal musabbabu wahidun? Sesungguhnya sebab itu beraneka ragam, sedangkan dampak dari sebab satu. Ya. Ya. Kita bisa mengatakan, apakah kita bisa mengatakan penyebab turunnya ayat banyak sementara akibatnya satu? Au naqul, atau kita mengatakan inna sabab mutahaddidun wal musabbabu mutahaddidun. Wa anna al-ayata sarihun li nuzuliha sababan. Ya. Atau kita juga, apakah boleh kita menyatakan sebab turunnya ayat banyak, akibatnya juga banyak, dan latar belakang turunnya ayat didasari oleh dua sebab, wal aqrabu al-awwal. Maka yang paling tepat ialah pernyataan yang pertama. Mana pernyataan yang pertama? Innal musabbab muta'addidun wa musabbabu wahidun. Nah, ini. Ya, kenapa demikian? Sebab takarrara nuzulil ayati khilaful asli. Ya, kenapa? Karena berulangnya ya, pengulangan turunnya ayat bertentangan dengan hukum asal. Ya. Fal aslu annal ayata idza nazalat nazalat maratan wahidah. Ya. Karena hukum asalnya ayat ketika suatu ayat turun, ia turun ya sebanyak satu kali aja. Fatakunul asbabu sabiqatan ala nuzulil ayat. Ya, maka ya, sebab, maka sebab itu terlebih dahulu dari turunnya ayat. Ya. Yakni ma'nahu, yakni maknanya wujida sababun wa sababun wa sababun. Ditemukan berbagai sebab, kemudian Allah menyebabkan, kemudian sebab lagi dan sebab lagi. Summa anzalallahu al-ayata mubayyinatan li hukmi hadhihi al-umur. Kemudian Allah menurunkan ayat yang menjelaskan hukum tentang berbagai perkara. ma'annahu nadirun, ya, walaupun jarang sekali, antanzila al-ayatu, ayat itu turun marratain, dua kali, ya, wa hadha in shahha, ini pun jika ini benar. Berikutnya, hadal dibaca di sini, siapa? Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu wa qad dhukira anna surat al-Fatihah nazalat maratan fi Makkah wa maratan fi Madinah. Wallahu a'lam. Lakin al-kalam ala annahu idza ta'addada dhikru al-asbabi idza ta'addada dhikru al-asbabi as-sarihati fi nuzul al-ayati fa innaha tuhmalu ala ahadi amrayni, imma anna al-asbaba muta'addidatun wan-nuzula wahidun, wa imma anna al-asbaba muta'addidatun wan-nuzula muta'addidun. Hadha idha kana kullun min as-sighataini sarihan fi an-nuzuli. Amma law qala ahaduhum nazalat fi kada wa qala al-akhar kana kada wa nazalat al-ayatu fa nazalat al-ayatu fa ma'lumu annana nuqaddimu ath-thani li annahu dhahirun wa kadhalika law qala ahaduhum sababu nuzuliha kada wal akhar qala nazalat fi kada fa innana nuqaddimu alladhi qala sababu nuzul al-ayati annahu sharihun. Tajduru isharati huna ila anna al-awwal sa isharati isharati ya wa tajduru isharatu huna ila anna al-awwala alladhi dhukira sarihan wa huwa qad'an sababu nuzuli wa amma athani fa naqulu hadha dhikrun li ma'nan ya'ni anna hadha syai'u lil ma'na bukan li ma'na lil ma'na hadha dhikrun lil ma'na ya'ni anna hadha syai'a dahilun fi ma'nahu mithlu law qila inna qawlahu ta'ala wa'idun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun nasalat hadhihi al-ayatu fi alladhi yu'akhiruna salata 'ani waqtiha wa laysa ma'naha annahu kana ta'khiru salati 'an waqtiha sababan li nuzuliha bal ma'naha adh-dhahiru al-mutabadiru an hadha wa jangan ditasdid dalnya jangan mutabadiru jangan mutabadiru bal ma'naha adh-dhahiru al-mutabadiru an hadha huwa al-muradu min al-ayati fa yakunu mithlu hadha al-qawli tafsiran wa laysa dhikran li sababi nuzuli. Baik. Dari mana bacanya? Ya. Waqad dhukira ya. Waqad dhukira telah disebutkan anna surat al-Fatihah bahwasanya surat al-Fatihah itu nazalat maratan fi Makkah wa maratan fil Madinah. Wallahu a'lam. Itu telah disebutkan bahwasanya surat al-Fatihah diturunkan sekali di Makkah, sekali di Madinah. Ya. Lakinna al-kalam namun ya. Pembahasan atau pernyataan ala annahu idza ta'addada dzikru asbabi as-sarihati fi nazal fi nuzulil ayat fa innaha tuqbalu ala ahadi amrayn. Ya, namun pernyataan bahwa jika penyebab yang sharih ya. Jika turunnya ayat tersebut dia berulang suatu ayat disebutkan berulang kali maka dia dibawa kepada salah satu dari dua hal, yaitu yang pertama, imma annal asbaba muta'addidatun wa nuzula wahidun. Penyebab turunnya ayat itu banyak, ya. Sebab-sebab turunnya ayat banyak. Wa nuzula wahidun. Dan ayat itu turunnya sekali. Wa imma annal asbaba muta'addidun wa nuzula muta'addidun. Atau bisa jadi penyebab berulangnya ayat, penyebab turunnya ayat itu berulang dan sebab dan turunnya itu juga berulang. Turunnya juga berulang. Hadza idza kana kullu min as-sighatain sharihan bin nuzul. Ini apabila berlaku jika kedua redaksi ayat tersebut secara sharih menjelaskan latar belakang turunnya ayat. Ya. Amma qalau qala ahaduhum, adapun ucapan salah seorang di antara mereka, di antara para ulama yang menyatakan nazalat fi kada, ayat ini turun, ya, terkait tentang hal ini, ya, tentang suatu hal. Wal qala al-akharu kana kada fi nazalat al-ayat. Sementara ulama yang lain mengatakan terjadi peristiwa demikian, ya, maka akibatnya turunlah ayat ini. Nah, itu kan fa sababiyah, ya. Ya, kana kada fa nazalat al-ayat. Karena kada terjadi peristiwa itu, maka turunlah ayat itu. Maka ini diketahui, ya. Ini diketahui bahwasanya kita lebih mendahulukan yang kedua. Kita lebih mendahulukan yang kedua. Kenapa? Karena dialah yang zahir. Demikian pula seandainya salah seorang di antara ulama menyatakan sababu nuzuliha kada. Sebab turunnya ayat adalah begini. Wal akhar qala nazalat fi kada. Sementara ulama yang lain menyatakan, ya, ayat itu turun tentang peristiwa demikian. Maka kita mendahulukan ulama yang menyatakan sababu nuzuliha nuzulil ayat, li'annaha sharihun. Maka kita lebih memprioritaskan pernyataan ulama yang pertama yang menyatakan sebab turunnya ayat ini, ya, begini. Nah, kenapa ini lebih sore? Ya. Kemudian isyarat tepat di sini, ya, yang menyebutkan redaksi yang pertama, ya. Kenapa? Karena dia menyebutkan dengan sharih, ya, dengan bahwasanya redaksi pertama ini disebutkan secara sharih, secara pasti, qat'an, tentang sebabun nuzul, ya. Kemudian ada pun yang kedua, redaksi yang kedua yang mana tadi? Yang mengatakan nazalat tikada, ayat itu turun terkait hal begini begitu. Ya, redaksi yang kedua hada, ya, redaksi yang kedua ini disebutkan ini bagian dari maknanya, yaitu bahwa hal tersebut termasuk dalam dakhilun fil halaman berikutnya. Secara maknanya saja. Misal seandainya dikatakan firman Allah Ta'ala fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim saahun, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ayat ini turun, ya, terkait orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Alaysa ma'naha annahu kana ta'khiru salati an waqtiha sababan linuzuliha. Namun bukanlah maknanya bahwa mengakhirkan sholat dari waktunya adalah sebab turun ayat ini. Bukan maknanya demikian. Ya. Fale sama makna kemudian bal ma'nahu adh-dhahiru al-mutabadiru anna hadha wal muradu min al-ayat. Ya. Bahkan maknanya yang zahir, yang jelas, yang mutabadir, yang langsung bisa dipahami di benak kepala kita, bahwa ini adalah maksud dari ayat. Pengertian apa tadi? Yaitu mengakhirkan sholat. Ya, maka ini jadilah fayakunu mislu hadzal qaul, maka jadilah semisal ucapan ini, jadilah dia tafsir. Walaisa dzikran lisababil nuzul, dan bukan sebab asbabun nuzul. Bukan sebab turunnya ayat. Baik. Sekarang masuk ke matan berikutnya. Ya, tafadhol Pak Hadi. Apa sonapan? Sinfani. Hadani as-sinfani alladhani dzakara nama tanwi' fi tanawwu'il fi tanawwu' at-tafsir. Ta'aratan li tanawwu'il asma'i was-sifati wa ta'aratan li dzikri ba'di anwa'il musamma wa aqsamihi ka tamtsilati huma al-ghalibu fi tafsiri salafil ummati alladhi yadhunnu annahu yudhannu alladhi yudhannu alladhi yudhannu annahu mukhtalifun. Nah, coba kita baca dulu syarah apa matannya, pernyataan dari Syekhul Islam. Hadani as-sinfan, maka dua sifat ini, dua kriteria ini, alladani dzakarnahuma, yang telah kita sebutkan keduanya, fitanawwu tafsir, dalam beragamnya tafsir, taratan litanawwu asma'i wa sifat, ya, terkadang karena penyebutan dari asma wa sifat, wa taratan dzikri ba'di anwa'il musamma wa aqsamihi, ya, dan terkadang karena penyebutan bagian dari sebagian dari jenis-jenis yang dinamakan atau referen dan jenis dan macam-macamnya, kata silat seperti perumpamaan, huma al-ghalibu, maka kedua inilah yang sering, ya, fi tafsir salafil ummah, ya, yang sering terjadi dalam tafsir salaf umat ini, ya, generasi awal umat ini, ya, alladhi yudhannu, yang sering diasumsikan, dianggap annahu mukhtalif, bahwasanya itu sebagai, ya, perbedaan. Terus baca syarahnya. misal bukan mislu, kan ada alifnya, itu enggak mungkin mislu. Misalun lama dzakara lima dzakarahu al-mu'allifu rahimahullahu min tanawwu'il asma'i was-sifati mithlu sharimin wa muhnadin. Muhannadin. Ini kan udah ini, ya enggak, dulu pertemuan keberapa tuh? Nah, sama maknanya pedang semua. Sore muhannad. Terus wa maslulin wa sayfin wa ma asbah dhalika wa taratan li dhikri ba'di anwa'il musamma mislu tafsirin. Jangan mislu tab. Mislu tafsirin. Ah, mudhaf. Nanti ayatnya itu bimba bilikayah mudhafun ilaihi. Terus faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muhtasidun wa minhum sabiqun bil khairati haitsu fassara ba'duhum hadha bil musallina wa hadha fassara bil musaddiqina. Aha, otaknya enggak dibaca. Musaddiqina. Ah, itu. Jangan kelewat. Ya. Perhatikan. Maka ini adalah misal, contoh dari yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Min tanawwul asma'i wa sifat, dari beragamnya asma' wa sifat. Perhatikan contoh sorim, muhannad, maslul, sayyif. Itu semua wa ma'asbah dalik dan yang semisal. Ini maknanya semuanya apa? Maknanya semua pedang. Maslul terhunus, sorim, muhannad, sayyif maknanya pedang. Ya, dia juga gitu. Ya. Wa taratan dzikri ba'di tanaw anwa'il musamma. Dan terkadang ya, karena menyebutkan sebagian jenis referan. Ya, berbagai jenis yang dinamakan. Ya, misal tafsir faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair. Maka di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan dan ada pula yang ya, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Ya. Haitsu fassara ba'dhum hadza bil musallin wa hadza fassarahu bil mutasaddiqin. Itu sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan orang yang salat, yang zalimu li nafsih, yang salat di akhir waktu, wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan, salat di tengah waktu. Wa minhum sabiqun bil khairat, salat di awal waktu. Namun ada juga ulama yang menerangkan itu terkait orang-orang yang bersedekah. Nah, kemudian nah, baca di sini. Bo. Bismillah. Qala ummatin mahmud ta'ala. Aminan tarabu'i al-mawjudi anhum ma yakunu lahtu fihi muhtamilan li'amrayni iman kaunihi mustarokan mustarokan filuhati alati aswarti alladhi yuradu bihi al-arami wa yuradu bihi al-asadu walatu as'asu as'asa alladhi yuradu bihi al-iqbalu alayhi wa iqbalu. Kita baca dulu penjelasan dari Syekhul Islam di matan. Ya, wa min tanazzu'i al-mawjudi, dan di antara persisian ulama yang mawjud yang memang benar-benar ada, anhum dari mereka, dari para ulama, mayakunu al-labdu fihi muhtamilan al-amrayn, yaitu sebuah lafaz dan terkait tafsir dari para ulama tadi yang dia memiliki kemungkinan dari dua hal, imma likaunihi mustarakan, ya, baik dari sisi kemungkinan samanya fil lughah dalam bahasa, semisal lafaz qaswarah, ya, alladhi yuradu bihi ar-rami wa yuradu bihi al-asad, yang dimaksudkan dengannya, ada yang dimaksudkan itu adalah harami, pemburu, lempar, atau juga ada yang memaksudkan itu maknanya adalah singa. Dan lafaz as-as, ya. Ya, dan lafaz as-as, ya, yang ada yang mengartikan iqbalu lailu idbaruhu, ya, ada yang mengartikan permulaan malam dan akhir malam. Apa syaratnya? Bawa. Qala syairahumma ta'ala alahtu al-mushtaraku sabaku an-arabnahu bi'annahu matahada lafduhu wa ta'addada ma'nahu li'anna hadha lafda mushtarakun baina ma'nayaihi fa misaluhu al-qaswaratu fa huwa mushtarakun baina misaluhu al-qaswaratu fa huwa mushtarakun baina rami wa baina al-asadi qala ta'ala ka'annahum humurun mustanfirah arad min qaswarah humurul wahshi idha ra'atil rami idha ra'atil ramiya ramiya farad wa humurul ahliyati idha ra'atil humurul ahliyatu wa humurul ahliyatu idha ra'atil asadu asada wa hal muradu bil qaswarati ar-rami awil muradu bidhalika al-asadu ba'duhum qala al-muradu al-asadu wa ba'duhum qala al-muradu ar-rami fa ma dama al-lafdu salihan lil ma'nayaini biduni tanaqqudin fa innahu yuhmalu ala ma'nayaini jami'an kadhalika wal layli idza as'asa was subhi idza tanaffasa أسعس بعضهم يقول يعني أدبر وبعضهم يقول أسعس يعني أقبل ولفظ محتمل محتمل محتمل إن وجد ما يرجح أحد المعيين أخذناه إن وجد ما يرجح أحد إن وجد ما يرجح أحد المعنيين أخذنا به إلا كل ما لفظ أصالح لا pakai al وإلا كل ما لفظ صالح للأمرين فهو شامل فيقوم الله أقسم أقسم بالليل عند إدباره فعند إدباره وإذا قلنا إن أسعس بمعنى أقبل يقابل قوله ليقابل قوله والصبح إذا تنفس صار من هذا من هذه الناحية أرجح ومثال الألفاظ المشتركة صار من هذه الناحية أرجح اسم صارم أخر بس ومثال اللفظ المشتركة أيضا القرق يراد به الحيض ويراد به الدبر نعم تقرأ طيب syarahnya lihat ya al-lafdhu al-mushtarak sabaqa an arafnahu ya lafaz-lafaz yang mushtarak yang sama itu telah berlalu ya yang kita arafnahu bukan arafnahu ya arafnahu yang telah kita definisikan بأنه متحد لفظه وتعدد معناه yaitu kalimat yang sama lafadznya tapi berbilang-bilang berbeda-beda maknanya kenapa? لأنه هذا اللفظ مشترك karena lafadz ini memiliki kesamaan di antara dua makna contohnya lafadz qasmarah yang maknanya itu مشترك بين الرامي وبين الأسد maknanya bisa seperti ar-rami pemburu atau juga bisa makna asad sebagaimana firman Allah ka'annahum humurun mustanfirah maka mereka seperti keledai liar yang mustanfirah lari terkejut farrat min qaswarah dia lari dari qaswarah bisa lari dari qaswarah qaswarah bisa maknanya ar-rami pelempar pemburu atau juga bisa maknanya asad ya طيب حمر الوحش كردي ليار اذا رات الراميه الراميه itu maf'ul bih ya farat kalau dia liar apabila dia melihat pemburu maka dia lari itu kalau kerdai liar wa humrul ahliyah kalau keledai ahliyah artinya keledai peliharaan ya idza ra'at al asada farat kalau dia melihat singa dia lari. Fahal muradu bil qaswarah ar-rami aw al muradu bidzalika al-asad? Maka apakah yang dimaksud qaswarah ini adalah pemburu atau yang dimaksud singa? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan qaswarah adalah al-asad singa. Sebagian lagi menyatakan itu adalah ar-rami. Ya. Wa madama lafdhu shalihan lil ma'na ini. Nah, selama ya, lafadznya tersebut cocok untuk dua makna tadi biduni tanakudin tanpa ada kontradiksi fa innahu yuhmalu alal ma'naini jami'an maka ayat ini ya, bisa dibawa kepada dua makna tadi sekaligus ya tapi bisa dipahami sini kadzalika demikian pula dengan ayat walaili idza as'as dan malam apabila dia nah ini idza as'as ini bisa dimaknakan berlarut, nah, larut atau juga bisa awal malam. Tapi wasubhi idza tanaffas dan subuh apabila telah menyingsing. Ya, as'as ba'duhum yaqul idza adbara. As'as itu sebagian ulama ada yang mengatakan telah larut. Wa ba'dhum yaqul as'as yani aqbala. Sebagian lagi menyatakan ya, bahwasanya as'as itu apabila dia aqbala, baru saja menyingsing, baru saja hadir. Nah, lafaz ini muhtamilun, ada kemungkinan keduanya. Ya, kemungkinan dua makna tadi. In wujida ma yuraji wa ahadal ma'nain akhadna bihi. Ya, apabila didapati indikasi yang menguatkan salah satu dari dua makna tadi, maka kita menggunakan makna tersebut. Wa illa, tapi kalau tidak didapati ada indikasi yang menguatkan salah satu dari keduanya, qulna al-lafdhu salihun lil amrayn, maka kita menyatakan lafaz tadi cocok untuk dua hal tadi. Wa huwa jamilun, karena ini mencakup keduanya. Wa yakunu Allahu aqsama bil-laili inda ikbarihi wa inda idbarihi. Maka jadi maknanya Allah bersumpah dengan waktu malam, ketika iqbal hadir malam tersebut menyingsing, dan juga ketika idbar, ketika sudah larut, ketika sudah mau berlaru, sudah berlaru. Wa idza qulna inna as'asa bimana aqbala liyuqabila qaula wa subhi idza tanaffas. Nah, jika kita mengatakan bahwasanya yang dimaksud as'as ini adalah malam apabila dia baru menyingsing, ya, ini agar cocok, ya, relevan dengan firman Allah wa subhi idza tanaffas, dan subuh apabila, fajar apabila telah menyingsing, ya. Sara min hadhihi nahiyati arjahu. Maka dari sisi ini makna akbala, makna as'as itu adalah ya akbala itu lebih kuat. Misalul alfadhi al-mustarakati, contoh dari lafaz lain yang mustarakah yang memiliki kesamaan adalah al-qar'u, lafaz al-qara', qar'u. Ini bisa bermakna haid, bisa bermakna at-turh, suci. Ya. Masa iddah bagi seorang wanita, salah satu quru, tiga quru, quru kan jamak dari quru. Nah, itu bisa maknanya tiga kali suci, bisa maknanya tiga kali haid. Baik. Sudah? Nah, kita baca lagi matan di sini. Mirza. Ismail enggak kerja di jam 6. Kita baca dulu matannya. Imma likaunihi mutawati'an fil asli, atau bisa jadi bentuk aslinya itu kata ini sama dalam asalnya. Lakinnal murada bihi ahadun nau'ain, tapi yang dimaksud dari ayat tadi salah satu dari ragam dua makna tadi, au ahadu syai'ain, atau dua jenis, dua sesuatu hal tadi. Seperti kata domair, seperti domir-domir, kata ganti. Ya, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, summa dana fatadalla, summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat. Summa dana fatadalla. Nah, nanti domir dana ini kemana? Gitu. Kemudian dia mendekat kepada Nabi SAW, fatadalla, lalu bertambah dekat. Nah, siapa domir di dana ini? Fi'il dana, ya. Fakana qaba khawsaini au adana, sehingga jaraknya seperti dua khawsain, dua busur, ya, au adana, atau lebih dekat lagi. Nah, ini kemana ini domirnya? Nah, begitu. Ya, baca syarah ya Mirza. Nana. Wa huwa minkum فأوحى إلى عبده ما أوحى الضمير في دنا يعود على جبريل وفي قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى الضمير يعود على الله وهذا هو الصحيح من أقوال المفسرين وبعضهم قال إن الضمائر واحدة لله وعلى هذا القول يقول تعالى itu masdar dana ya danu dunuwan wawnya kasih tasdid dana dunuwan yalibu bijalani azza wa jalla mislu maqala yadunu rabbuna azza wa jalla ila sama'id dunya al-haditha fakana qawba ini aw adana muta'alliqatun bidana wa yasifu annakula dalumum qawba qawsa ini mitul maqala rasulu alaihi salatu wassalam innal ladhi tad'una wa aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi أو أدنى أو هذه معناها عند المفسرين بمعنى بل أو للتحقيق كقوله وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أي بل يزيدون وبعضهم قال إن أو هذه للتحقيق ما سبق كأنه يقول إن لم يزيدوا لم ينقصوا kama taqulu indi alfu dirhamin au aksaru fa innan nasa yafhimuna fa innan nasa yafhamuna min al-ma'na alladhi indaka hayakusu an alfi dirhamin bal imma ayyazida aw yakun bi qadrihi. Ya. Lihat firman Allah. Yaqulu Allah Ta'ala dzu marratin fastawa. Ya. Yang memiliki ketubuhan maka dia beristiwa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Fastawa dia beristiwa di sini, ya. Kalau bukan maknanya ulu, ya. Karena kalau istawa maknanya ulu itu kalau muta'adi dengan huruf ala. Kalau muta'adi dengan huruf ala baru maknanya ulu tinggi. Yaitu ya apa? Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada di ufuk yang tinggi, ya. Ya. Fastawa itu maknanya menampakkan diri dengan rupa yang asli itu. Summa dana fatadalla. Kemudian dia mendekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fatadalla, lalu bertambah dekat. Fa kana qaba qausaini aw adana. Maka seolah-olah dia itu ya seperti jaraknya seperti dua busur panah atau lebih dekat lagi. Fa auha ila abdihi ma auha. Ya, kemudian disampaikanlah wahyu kepada hambanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma auha, apa yang telah diwahyukan. Ya, ad-dhamir fi dana, lihat perhatikan pada ayat tsumma dana fatadalla, itu kembali kepada Jibril. Ya. Dan dalam firman Allah fa auha ila abdihi ma auha. Fa auha, auha itu kan fi'il. Dia mewahyukan. Dia mewahyukan kepada hambanya apa yang telah diwahyukan. Nah, domir ini auha itu kembali kepada Allah. Ya, hadza huwa sahih, ini yang benar dari pendapat para kalangan ulama ahli tafsir. Sebagian ulama ada yang mengatakan semua domir itu satu, kembalinya kepada Allah. Tapi yang benar ialah yang pertama. Maka berdasarkan pendapat ini, maka jadilah dana duluan itu ya, yang layak kembali kepada kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Semisal ya, firsabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadnu rabbuna azza wa jalla ila sama'id dunya. Ya, yaitu Rabb kita mendekat ke langit dunia. Rabb kita mendekat ke langit dunia. Dan seterusnya ya. Al-hadis. Fakana qaba qausaini adna, sehingga jaraknya seperti dua busur atau lebih. Ya, ini jarak antara Nabi dan Jibril. Ya, maka ayat ini muta'alliqatun bidana. Ini terkait dengan dana. Berkaitan dengan kata dekat juga, dana yang tadi. Ya, wa yasihu an naqula, dan dibenarkan juga kita boleh mengatakan ya, dekatnya Allah itu seperti dua busur, atau Allah mendekati sekitar dua busur. Ya. Semisal apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, innal ladina tad'una huwa aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Sesungguhnya zat Allah yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya, itu lebih dekat pada salah seorang di antara kalian ketimbang leher hewan tunggangannya. Allah lebih dekat. Karena ada seorang sahabat yang berzikir dengan keras. Kata Nabi, kasihanilah diri kalian. Ya, sesungguhnya zat yang kalian seru itu lebih dekat kepada kalian daripada kalian dekatnya kalian dengan apa namanya? Leher tunggang. Namun yang dekat di sini maksudnya bukan zat. Ya, yang dekat di sini Allah dekat dengan hamba maksudnya apa? Ilmu, pengawasan, penglihatan, ya. Bukan zat. Kalau zat Allah tinggi di atas arsy. Bisa dipahami sini? Berarti ya. Berarti kalau itu apa untuk pendapat yang kedua tadi ya. Kalau dana tadi yang dimasukkan itu ke bawah. Ya. Au adana, atau di lebih dekat lagi. Ini maknanya juga menurut kalangan ahli tafsir maknanya bal. Au di sini maknanya bal. Ataukah, tapi maknanya di sini adalah bal, bahkan gitu. Ya, au li tahqiq. Ya. Atau maknanya untuk tahqiq, menetapkan. Semisal firman Allah, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih. Maksudnya adalah apa? Bal yazidun, bahkan lebih. Sebagian ulama ada yang menyatakan inna au at au di ayat di atas, wa arsalna ila mi'atin mi'ati alfin au yazidun, hadhihi litahqiqi ma sabaq. Ya, ini untuk menegaskan ya, kalimat atau ayat atau pesan sebelumnya. Ka'annahu yaqul, seolah-olah Allah berfirman, in lam yazidu lam yanqusu. Jika mereka tidak menambah, mereka pun tidak mengurangi. Kama taqulu, sebagaimana Anda mengatakan, indi alfu dirhamin au aksaru. Saya punya 1,000 dirham bahkan lebih. Ya, fa innana sayafhamun. Maka orang-orang akan memahami minal makna, dari makna kalimat Anda tadi, annalladhi indaka la yanqusu an alfi dirhamin. Bahwa yang ada di sisi Anda, uang yang di sisi Anda itu tidak kurang dari 1,000 dirham. Bal imma yasid wa au yakun biqadri. Ya, bahkan itu bisa lebih atau mungkin sekedar dari 1,000 dirham tadi. Nah. Ya. Rizki, wadah. Watri, bukan witri. Watri walayat walayali ashru, bama ashbah dalika. Bamin tulah hada pada yajuzu ayuwa dabihi kullul ma'anil ladhi kullaha salafu wa qadar la yajuzu dalika. Wal awalu imma liqadil ayati nazalat marrataini fa urida biha hadha taratan wa hadha taratan wa imma liqadil lafzil mushtaraki yajuzu an yurada bihi ma'nayahu idza qada jawaza dzalika aktsaru fuqaha aktsaru fa'il dari jawaza aktsaru fuqaha il malikiyyati wa syafi'iyyati wal hambaliyyati wa katsirun min ahli kalami wa imma liqadil lafzi mutawatilan fa yakunu aman idza lam yakun li takhsisihi mujibun mujibun fa hadha an-naw'u idza saha fi qawlani kana min as-sinfi tsani. Baik, baca dulu kita ya. Semisal lafadz fajar dan syafa' dan water. Syafa' itu genap, water itu ganjil. Ya. Ya. Dan juga layali asyr dan malam yang 10, ya. Wa ma asbah dalik dan semisalnya. Ya, famitslu hada, maka contoh seperti ini qad yajuz ayyurada bihi kullul mahani allati qalaha salafu wa qad la yajuzu dhalik. Ya, contoh seperti ini ya itu boleh diartikan dengan seluruh makna yang telah disebutkan oleh para ulama ya, salaf ya, dan terkadang tidak diperbolehkan. Maka yang pertama yang misalkan diperbolehkan, imma liqaulil ayati nazalat marratain. Ya, karena ayat diturunkan sebanyak 2 kali. Maka fa urida biha, maka yang dimaksud dengannya hadataratan. Ya, terkadang disebutkan untuk makna ini, terkadang untuk makna yang itu, makna yang lain. Wa imma liqaulil lafzi al-mushtaraki, atau juga bisa karena lafaz yang memiliki kesamaan makna tadi, yajuz ayyurada bihi maknayahu. Ya. Itu boleh untuk kedua makna tadi sama ya, yang diinginkan, yang dikehendaki. Ya. It qad jawaza dzalika aktsaru fuqaha'il hanbaliyyati wasyafi'iyyati walhanbaliyyati. Sebab hal ini diperbolehkan oleh mayoritas ahli fikih Syafi'i, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah. Ya. Ya, wa katsirun min ahli kalam, dan mayoritas dari ahli kalam. Wa imma liqauli lafzi mutawati'an. Atau mungkin juga karena ya, lafaz tersebut, kata tersebut memiliki dua makna yang sama. Ya, fa yakunu 'aman, maka jadilah dia bersifat umum. Ya, idza lam yakun li takhsisihi mujibun. Apabila tidak ada hal yang mengkhususkan. Ya. Fahada nau, maka jenis ini idza sahhafihi al-qaulan, apabila dua pendapat ini sahih, maka kana min sinfit tsani, maka ini tergolong pada jenis yang kedua. Ya. Baca syarahnya sedikit. Asyarku yaqulul muallifu wa minat tanazuri mawjudi bainahuma yakunul lawdu fihi muhtamil lil amrayni wa dhakara anna lawdu yakunu muhtamilan lil amrayni bi ihda wasitataini al-ula ay yakuna lawdu mushtarakan lawdil aini wa ma ashbahaha wasaniyatu ayyakuna mutawati'an fi asli lakinna murada bihi ahadu naw'aini aw ahadu syai'aini wal mutawati'u walladhi tabiqu li tabaqa walladhi tabaqa lafdhihi lafdhuhu fa'il li tabaqa walladhi tabaqa lafdhuhu ma'nahu mithlu insanin hajarin syamsin qamarin wa ma ashbahaha fahadha nusammihi mutawati'an li'anna lafza yutabikul ma'na fahuma mutawati'ani ay muttafiqani yakulu muallifu imma mutawati'un لكن المراد به أحد نوعين وهذا عندما يكون في متواتر إنه نوعان فيراد به أحدهما ولكن هذا في الواقع قليل جدا إلا أنه قد يوجد ويكون تعيين أحد نوعين بحسب السياق. Ya, mualif menyatakan, Ibnu Taimiyah menyatakan di antara persisian para ulama yang ada di antara mereka itu mayakulu labdubihi muhtamilat, ya, yaitu yang lafaz tadi ada kemungkinan memiliki dua lil amrain, dua kemungkinan makna. Maka beliau menyebutkan bahwasanya lafaz itu dia bisa ada kemungkinan dari salah satu dua perantara, dua mediator. Yang pertama, lafaz tersebut mustarak, ya, lafaz tersebut mustarak, memang memiliki kesamaan makna, semisal lafaz ain dan semisalnya. Ya, yang kedua, lafaz tersebut memang sama dalam asalnya, secara asalnya, namun yang dimaksudkan adalah salah satu dari dua makna tadi, ya, atau dua salah satu dari dua hal tadi, ya. Ya, misalkan yang sama ialah yang sesuai lafadznya, lafadz maknanya, ya, yang tawatu mutawati yang sama itu ialah yang cocok, ya, ya, salah satu dari yang cocok lafadznya, maknanya, misal insan, hajar, batu, ya, matahari, bulan dan yang semisalnya. Fahada nusamihi mutawatiran. Maka kita namakan ini sebagai mutawatir. Ya. Kenapa demikian? Karena lafaz itu sesuai dengan maknanya. Maka keduanya ini cocok. Ai mutawatiran itu apa? Muttafiqan. Sama. Maka mu'alif menyatakan imma mutawatirun lakinnal murada bihi ahadun nau'ain. Bisa jadi lafaz tersebut mutawatir, ya, tapi yang dikehendaki dari ayat itu hanya salah satu dari dua makna tadi. Hada indama yakunu fil mutawatir fi mutawatirin lahu nau'an. Ini apabila, ya, sebuah tersebut dikategorikan tawatur namun memiliki dua makna. Ya. Yuradu bihi ahaduhuma, yang dikehendaki hanya salah satu dari dua makna tadi. Ya, lakin hada fil waqi' qalilun jiddan, namun ini pada kenyataannya jarang sekali. Illa annahu qad yujadu wa yakunu ta'yinu hadaini bihasa bisya. Ya. Ya, jika kata seperti ini ditemukan, maka penentuan salah satu dari maknanya tadi itu merujuk pada konteks kalimat. Ya, sesuai dengan konteks kalimat. Nah, sabit masalah. Musahabatu. Lakinnaha anwa'un. بحسب ما تضاف إليه فإذا قلت الماء مع اللبن فهو مختلط وإذا قلت زوجته مع زوجها فمعناها بقاء فمعناها بقاء عقد الزواج زواجي بينهما فإذا قلت ضابط الضابط مع الجندي بالجندي فمعناه أنه jangan junub jundi junudi fa jundi jundi ha fa jundi jamaknya baru junud terus فمعناه أنه يرى walaysa bilazim walaysa bilazimi mudaf ayu sahiba aw sahibahu bidatihi bal yura'ihim wal wa yulahidhim wal kalimatu wa lahadha yulahidhu wa yulahidhuhum wa yulahidhuhum al kalimatu ma'a al ana tajidu annaha kullaha muqabiqatun fiha musahibatun lakinnaha ikhtalafat hadhihi al masahib musahabatun fi anwa'iha bi'tibari ma tudafu ilayhi. Baik. Maka contoh kalimat ma'a. Ya, dalam bahasa Arab itu dia memiliki makna yang sama. Karena maknanya itu muqaranah dan musahabah, berbarengan, bersamaan. Namun dia memiliki makna ma'a tadi memiliki anwa'un. Namun dia anwa beragam bihasabi matlubi ilaih, sesuai dengan yang disandarkan kepadanya. Apabila Anda mengatakan al-ma'u ma'al laban, air bersama susu, ya, maka itu artinya apa? Bercampur, mukhtalatun. Nah, kalau Anda mengatakan az-zawjah ma'az-zawjiha, seorang suami bersama istrinya, istri bersama suaminya, maknanya apa? Baqau aqdi ziwaj bainahum, itu tetap adanya ikatan pernikahan di antara keduanya. Nah, kalau Anda mengatakan ad-dhabit ma'al jundi, komandan bersama prajurit, maknanya apa? Annahu yura'ihim, maknanya komandan itu ya memperhatikan mereka, ya, ro'a, ngangon gitu kan, ro'a itu, ro'ai, ro'i, penanggung jawab, ya, kullukum ro'in, ya, pemimpin. Nah, taib. Nah, laisa bilazim, itu bukanlah kelazimannya, bukanlah konsekuensinya. Anu sahibahum lidati, sang komandan tadi bergaul dengan mereka secara dat, bal yuraihim wa yulahidhuhum, ya, namun maknanya sebatas memperhatikan mereka, memimpin mereka, ya, dan bersama mereka. Maka kalimat ma'a di sini tajidu annaha kullaha mutabiqatun. Ya, afwan, bukan tajidu annaha kullaha mutabiqatan, maf'ul tsani. Ini maf'ul tsani. Ya. Maka khabar dari anna. Afwan. Ya, khabar dari anna. Nah, maka saat ini kalimat ma'a Anda dapat, saat ini dia semuanya itu cocok, ya, dia bersama fiha musahabah, ya, di sini memiliki kata musahabah, bersama. Namun ikhtalatat hadhil musahabatu fi anwa'iha bi'tibari ma tudafu ilaihi, ya, namun dia memiliki makna yang berbeda-beda menurut kata yang disandarkan kepadanya. Ya, cukup dulu ya. Udah 7:30. Astagfirullah. Catat sini ya. Halaman 56 yang sini. Berarti nanti mau minta dikat atau mahir. Mau minta. Ya.